Pengennya sugih bener, ning ra gelem rekesel. idolang gadong priyayi. Mulo mo karyo, ulit ni Totoy. Rasa ko donger sulo, araw kita nogo. Alasane nomor loro, harga diri. Kakean kita itu nurut di gengsi. Pengen ra kerjo, urip kaya rojo. Lah kowe malang ngempong, tambah ra joto. Thank you. jauh singgalak, jauh mispin. Sing omong ane senang, senang gawe aku susah. Nang aku begah bisa tak kompong. Nang betul sing hati tak terimu. Siramu tekan sahiki mungkin beta di jodone. Sengaja kahanane koyong ene. Sungguh keterlaluan bojo pusing saiki. Biru sitik baik aku mesti di sendiri. Ame dolan rokon jauh kok ora di oleke. Senengane nuduh dikira lu ngoroliane. Yen wes kono aku mung bisa meneng. Tak jelas no malah mung gawe kowe sepaneng. Sing galat, yo wes ben. Sing omongane sengat, seneng gawe aku susah. Nanging aku wega bisa tak topo. Kanggo turu sing ngati tak terimu. Seliramu tekan saiki, mungkin wes dadi jodone. Senajan kahanane koyo ngene. Bojo sing galak, yo wes ben. Sing omongane sengat, seneng gawe aku susah. Nanging aku ega bisa tak tompo. Nanggo turu sing hati tak terimu. Diramu tekan saiki, mungkin wes dadi jodone. Senajan kahanane koyo ngene. Ibarat sedele sing wis dadi tempe. Kudu tak lakoni yen pancen ngene dalan. Aboten duwe bojo sing galak, lek ra keturutan senengane mencak-mencak. Ra usah diketuni aku kudu kuat hati, nganti tekan mati sliramu tetap ning ati. Diser kendo wae tak nikmati uripe, senajan ne galak bojoku pancen sing ayu dewe. Wanti lakoni, lek ra kuat ditinggal ngoli. Tetap cinta senajan bojoku galak. Yoba Gigo Gigo Gigo Gigo. Hey Yenta sawang sorote mripatmu jane ku ngerti ono ati sliramu. Nanging anane mung sewates konco, podo rawani ning ungkape tresno. Yen ku pandang gemerlap nyang mripatmu, terpampang gambar waru ning atimu. Nanti kapan abot iku ora magugu, mung dadi konco mesra mergo kepandang cinta. Oh, cuci loro. kayak tangis atau kayak telok ting pipi swera weru suwe rak weru senajan mung ono mimpi banyu langit sing ono neng dhuwur kayangan watu gede kelingan mendunge udan telepono atine wong sing kasmaran setyo janji semprene tansah kelingan membawa calon mantumu mule mergo anakmu dikira diparingi restu marang calon besanmu satenane ati iki loro-loro-loro cintaku terhalang oleh restune wong tuwo jarene janjimu urip bareng nganti bongko nyatane saiki kowe digondol wong liyo rasane kowe rapi lali dadi Jenong hati yang seni kowe rabi lilo dadi dedungo narap tekanmu dadi jondo kerpe hati tetep lakoni masih radi restui tapi nek kowe wedi mengko dicap anak rak berbakti yang macan ngono anane apote sing keroto iki kersane isun yaen hang nyonggo ugo dewe nih